Masya Allah. Kita harus yakin bahwa segala urusan itu dalam genggaman Allah. Jangan harap dan takut ke makhluk, karena makhluk tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Nikmat tidak bisa datang tanpa izin Allah. Musibah tidak bisa menimpa tanpa izin Allah. Dan bagi orang yang beriman, semua kejadian baik. Diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Giliran diberikan sedikit ujian dalam hidup ini, dia bersabar. Fakana khairullah, itu pun baik baginya.